咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong lungguh mungkis-mungkis lo goblok ngambekan rakne kok ngono tok e kok jenenge wong nek wis dadi penari iki kudu olahraga penting nggih sak orarane tangi ceprut esuk sering ngrumo tuh badminton kaya aku kuwi lo ngomong apa kok kira tau roh badminton olahraga iki penting badminton apa romo nyelot lemu lihat entah papane kaya ndok ya. Kuwi jenenge sehat. Oh sehat ta. Mergo ngudi ning bab kesehatan, demen ning olahraga, mulane diparingi sehat. Alhamdulillah. Ora kaya kowe awake cilik seksi. Apa, Pak? Kakean sek kurang gizi. Ngawur iki. Iki daleme Gus. Nah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bocange. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Partane iki gak yudha mbiyen kae to. Nggih, kula yudha. Bocah Ngawi. Leres. Kula percil. Sik to aku ra takok kowe. Oke. Angkrik. Ngawi ke desamu ngendi le? Kula saking Laladan Andumplengan. Andumplengan. Leres nggih. Celuring bos. Sik to. Andumplengan kecamatan Pitu. Oh, kecamatane Pitu. Nggih, kecamatane. Oh iya iya. Nggih, sampe Pitu. Dadi desamu tentrem ya le ya? Alhamdulillah ayem tentrem. Keluargamu ya tentrem. Sehat wal afiat nggih. Iya, tancar rezeki lancar ya. Pengestu panjenengan awit nderek menapa berkah saking panjenengan. Lah langsung sasi dijak sepisan nek ngomong ngono. Ing ala berkah awake dhewe. Bos, sik to. Lah. Lah, iki yo ora urung didangu karo mong. Perjalananmu kok kene pirang jam le? Sekawan jam. Oh, sekawan jam. Nggih. Karo sapa budak kok kono? Nggih, kalih kanca-kanca wonten sopir nggih kalih rencang-rencang. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kae sing mburi mang? Sinten? Niki kok pedet. Pedet tak tapuk lambungmu tenan kan. Jenengan, Pak? Ya, Pak, mundang to maju. Piye le kabare? Sehat alhamdulillah. Ora ning alang siji apa ya? Kathah. Lancar rezeki nglumpuk. Wonten. Maksudnya rezeki nglumpuk kae. Nglumpuk tapi yo mbayar bange bendina, Pak. Ngono kok kowe kreditan to Le? Nggih, lho nggih jenengan niku sing mboten tanggung jawab akhire kula terusne kok. Lho, piye to kowe? Kok iso Pak Sun mbok ketut-ketutne iki lho. Lah wong DP-ne sepeda saiki ya ora dibayari terus aku sing bayar lho, Pak Do. DP tok ngene 750 omongan. Tapi percil bersyukur. Nggih. Jupuk gamelan saka nggonku seharga 350 juta. Juta niku. Alhamdulillah. Salaman. Kan wong iso kaya ngene gatine karo aku. Aku dikei gamelan Pak Dor 350 juta. Kenong sitok. Dadi ya warange ra. Lah jenenge kenong sitok ra bonus e. Nggih, bonus bening arang lho le dagelan duwe gamelan kaya sampeyan. Nggih, kae wet-weten aja kok to ya. Mboten. Kae ngenen sangu nganti tekane matimu. Lho, apa digawe mati to bos? Piye ta maksude omongane sangu dige mati terus piye apa ya dipendem ngonoane? Lah tegese nganti tekan patimu aja mbok dol kuwi kanggo pengaji-ngaji utawa pengeling-eling. Kae gamelan apik tenan. Gamelan apik. Nyawapi sing kedunungan gamelan kae berkahe mesti bener-bener. Amin. Ngaten nggih, Pak. Lah kula mboten ngertos lho Pak Sun saiki. Kae gonge kae tenan go ngene pilihan. Lah apa jebol loro ngono. Mbok kan aku kerowak ngono. Ya mergo saka jebole kuwi sing berkahi. Ya jebol apa lah gong ora jebol suarane kong lagi kuah kuah ngono lho. Ya kuwi gampang kok ditempel ini mekonang ngono. Wonten nggih? Iya. Matur nuwun lho Pak Sun. Iya ya. Oh, gampang pokoknya nek karo moe petung karo moe kena diatur. Tapi ya sing ora kena diatur iki tetep buledek. Apa? Wong mau sing enek sinden kon mendesah ya piye enek. Larakine ora enek. Oh, jenenge karakter swara kok menehi swara sing apik kok. Lah aku ora roh. Mas, nggih. Ajate penjenengane ra ngerti to. Mboten ngertos. Kowe iki piye ta omong-omongan kit mau kok gak ngerti kajate apa iki lho. Lah aku ora roh ya mong omahe ombo ngono tok ae roh kok. Aku ora roh. Lah ditanggapi paling tidak kan karo sing kagungan kersa ngerti sing duwe gawe sapa kajate apa. Ngerti karo Gusti apa? Mbon, mbon salah sing sing di Gus Repek iki. Gus sing di. Lah niki kok ta mriko? Alah alah alah kok ora enak. Oh piyayine lenggah ning kono kok iso. Oh berarti yang lewung mriko akhire. Ngoten kemawon. Wis pokoke piambake ra dicepak ngoten lho anu nggih ya sak sik enom kaya awakmu lho alah 35 wedhus lho la iya wedhus 35 apa wedhus la nek selikur selikur ya roh dhewe ngawur lambemu gak tapuk lambemu ya nggone ngonoan kowe takok kancane kowe rumah saku aja biayane kene kuwi dalu punika Gus Ainur Rafiq Haji Muhammad Ainur Rafiq SPDI Sarjana Pendidikan Islam. Ngawontenaken tasakuran ambal warsa Bisham ingkang kaping kalih. Apa kuwi? Bisham menika bis menika bismillah, ham menika alhamdulillah. Dadi diniati kanthi basmalah utawi waosan bismillah diakhiri dengan alhamdulillah insyaallah barokai insyaallah ngrejekeni panjenenganipun dadi haji ingkang mabrur amargi sregep bersyukur lan tetep tafakur piyayine hebat. Nah, ya yo iki pancen to. Ali wong pondokan. Lah pondok apa ya pondok bersalin. Lah omonganmu lho. Omonganmu lho Gus Ainur Rafiq iki karo aku iki kanca kenthel. Ning ndi? Nalika ning go tebu ireng. Ning awor. Apa awor? Budal sak bis. Lah ning kono ning tebu ireng aku leren ning tebu tebangan. Lah rumangsaku yo lak ngaji iki ngaji bareng. Yo ngaji bareng ra ketang sithik Gus Ainur Rafiq syukuran gedheke rasa syukur marang panguwasaning Gusti awit nikmat sing diparingke marang panjenengane Mas Ainur Rafiq. Iya Gus. Nek cara Gus Haji wonten kathah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid pucet kowe. Ora tekan kok Apa artine? Ora iso. Sok sapa sing gedhekke rasa syukur bakal ditambah nikmate, sok sapa sing kufur sak temene bakal nampa adab sing pedih. Kuwi lho, mulane wong bersyukur ki penting. Apa wae diniati kanthi bismillah diakhiri dengan alhamdulillah. Ngono ya, Pak? Ya iya to. Budal nyambut gawe bismillah. Nek wis mule alhamdulillah. Ha kaya lagune cah cilik kae to. Sinti, Pak? Nanane nanane nene nanane nanane nano nane nane nanane nano nano nane nanino nano budal kerja maca bismillah mulih kerja alhamdulillah budal nyambut gawe maca bismillah nek wis mulih alhamdulillah gape awakmu menehi pitutur kuwi bareng tak rasakne kok Yudhe ming miwiti cerdas kowe. Alah, Yudhe ra napa-apa ning karo aku bos. Ya iki tak todi tok tak delok kok kok ning arep ben belajar ngono. Ha iya. Terus piye ngrasani apa? Ora. Yudhe iki lho wong e apik ngono jarene bos. Mosok ora enek PE? Oh, enek sisi lah enek. Terus no. Iso ya. Iso. Nerusne iso ta? Nerusne iso. Sorry bos. Tak jajal sih. Budal nyambut gawe. Maca bismillah. Nek wis mulih. Alhamdulillah. Budal wayangan. Maca bismillah. Tonggo kepaten. Alhamdulillah. Pak. Bocah kok. Lha kowe lek kancane tonggo kepaten barang mbok terus. Lah ngene awakmu kudu langsung cek langsung cerdas paling tidak tonggo kepaten innalillahi. Ya roh aku lah. Iso ora? Iso. Innalillahi. Dalang Pak Sun Gondrong. Innalillahi. Wis jane piye to kok? Lah iki lho marai. Marai piye lho? Aduh brecel angel kok iso. Lah awakmu sing Pak Sun Gondrong masa mbok innalillahi lho. Ora ning ngono marai kok. Gondrong budha wayangan ana lali piye? Lah iki lho Bos sing kleru iki lho. Bismillah to kudune kok awakmu ra roh ki apa iki? Wong kene iki syukuran malah blesete kancane lho. Lah sing salah ya kowe lho. Lah nyapa salah lho Pak Sun. Syukur iki tembunge piye? Ya ta. Lah iya syukur iki tembunge garek tembunge Pak Do. Kok iso? Lah awakmu mbokmu kejlungup aku syukur ngono ya iso. Kudu iso bedakne antarane syukur karo syukur. Oh beda to, Pak? Beda sak tembung maknane wis beda. Syukur ki tegese bersyukur, matur nuwun. Gedhekke goking panuwun marang panguwasaning Gusti, tapi nek syukur ki nyukurne. Oh, gak oleh ya, Pak ya. Ora apik. Haji ki menurut sampean piye, Pak? Haji. Haji ki nek wong Jawa ngarani kaji. Kaji ki TKT mung siji. Manembah marang Gusti Kang Maha Suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. TKT mung siji. Pitho. Ana meneh sing ngarani haji. H A J I. H harus A aktif J jalankan I ibadah. Dadi nek wis duwe predikat haji kuwi harus aktif jalankan ibadah. Kudu aktif. Mulane haji ki akeh. Apa e? Enek haji wahyu. Apa e? Munggah kaji mergo sawahe payu. Kuwi enek. Kuwi wahyu ya, Mas. Enek wahyu. Haji wahyu. Terus umpama kaya Pak Sun kuwi haji apa? Pak Sun haji sokeh. Apa? Nyambut gawe dadi haji mergo sokongane wong akeh. Ditanggap. Aku awakmu lho roh. Ana meneh Haji Abidin. Abidin asli biaya dinas. Enek. Ana meneh nek jaman biyen Haji Abu Bakar. Abu Bakar asal biaya Golkar jaman biyen. Tapi lak Haji Tomat ya nek Mas. Haji Tomat nggih wonten. Apa kuwi? Budal tobat mulih kumat. Akeh kuwi akeh. Lah saiki lho sing rodok ngeterani Haji Tatang. Haji Tatang apa? Haji ninggali utang kuwi lho saiki. Tapi lah ini kene insyaallah dadi haji. Haji mabrur. Wong iki munggah haji garek piye? Arek nak kula, Bos. Niku tergantung niat. Ana dalile ya, Mas ya. Dalile wonten innamal a'malu binniat. Ya ampun Gusti. Tapi kok iso kok nyapa? Wis tak omongi tenan iki. Wis tak omongi tenan. Durung miwiti kok ya. Alah-alah wis tak omongi bocah-bocah ya. Piye bedane? Dadi wong iki tergantung garek niate. Innama a'malu binniat. Ter uwong ning alam donya kuwi duwe sifat loro. Apa, Mas? Duwe sifat bener karo kleru. Kok iso ta lek kowe? Lah hae dhewe ya. Duwe sifat bener karo kleru dalile Mas Al insanu mahalul khotok wanisian. Nah, alhamdulillah iki catetanku mbok waca. Ya rohno lawamu. Kuwi lho Bos, aku ya diware loro tok. Ya. Cara bahasa kene iki non sewu Pak. Kudu kebak rasa syukure sampean Bos. Oh iya. Ditanggap rene kudune bersyukur. Bersyukur aja nek mung gresulah ya. Iya iya ya Mas. Yo omongi ngeyel kene rokok enak ora? Alah. Orang ngono kok ngawake dhewe iki paling tedhak karo panjenengane ngalap berkah panjenengane seniman sing senior seniman senior insyaallah mesti menehi apa ki sawape mesti gedhe nang jenengan sawape kula sawat watu apa sawat mulane kowe roh to warna itu simbol simbol Bos contone do ireng ireng niku tegese iri dengki ora pareng wong aja sok klino milik barang kang melok selak kesusu muluk nek dudu gae ya aja digowo iri dengki ora pareng aja nganti ketelurupan aja nganti keregetan marang jelantaing kanepson dik percil oh alah ireng iki kuwi to iya ta lha terus nun sewu iya lah sanek anu ki bisham ki sing burine abang abang ki tegese aku bangga bahwa malam hari ini bisa menghibur sedaya warga masyarakat ingkang bareng rawuh artinya aku bangga urip kudu tetek tatak tutuk tanggung jawab ngadepi apa wae aja nganti uripe keregetan marang jelantai kanepson terus ning jero ki genah kuwi NO ki wernane apa ijo ijo tegese iki lo jodohmu oh alah wis dadi jodohne antarane awake dhewe Pak Sun Gondrong karo warga masyarakat artinya apa to dik percil wong urip kudu ngelenggono marang palungguhane kudu tetek tatak tutuk tanggung jawab aja nganti uripe keregetan jelantai kanepson biru biru Pak biru dadi wong tuwa bisa ditiru kanggo patulat dan anak putu awet anak putu mono kanggo keregetan marang jelantai kanepson tutul tutul Pak Do tutul tutul wong urip ning alam donya aja nganti tutul tutul barang liyan oh iya iya iya sebab nek nganti tutul tutul barang liyan bakal keregetan jelantai kanepson apa neh coklat Pak Do coklat cocok dan melekat cocok rasane melekat di hati aja nganti keregetan jelantai kanepson oren Pak oren nyambut gawe aja nganti leren aja keregetan jelantai kanepson terus mari ngono apa neh ya ya ampun lorek Pak Do lorek wong urip kudu semeleh aja nganti durek getan malang jilantai kanepson lantah tok berang-berang dino mabuk wong ya rumangsaku omong mbok omong rasa jilantai mbok jok-jokne wong kene iki wong kene iki wong sak enekne wong pinter kabeh Mas ya pinter ya kudu pinter agama pinter sembarangane kowe rung kenal wong Ponorogo to dereng sinten Bos tapi pernah krungu suara berita-beritane nggih sinten Bos kaya-kaya tau sinten Lucy ta Lucy Brahman ta untung kok sik urip ya Pak Do lha nyapa kok iso mbak patekne iki lho Mbak Lucy lihat mari boto kurban mriyo meneh dipateni jane wayahe ngene iki gaji ora akeh sak meneh iki Cil dalem Brahman pripun Mas asine Mbak Lucy ya alah ya standar Pak rupa kaya ngono ya diundang ndak maksude lho ya piro biasane lho nah melusi lah ning jowo ora ya garek 75 to Pak ya ora apa-apa lagi 200 ora tekan lho Pak samono Pak 75 gelem alah 75 engko kloso dhewe nak kaya ngono kuwi ora angel Pak ngono dadi kaya piye ya Pak perasaannya kayak nekak-nekak nih lho Pak, aku nyanting gitu. Jadi gak iso. Tapi sama ini serawang apa ya Mbak Lucy ya? Mbak Lucy wongnya apa ya Pak? Pak Bito, harus liat ya Mbak ya. Itu Mbak Lucy. Sopo sih muni 250 mang? Ora anu regone. Pak Suni lho, njaluk rego kendang Banyuwangi piro tambah 250. Lah kendang kok sak klosone bareng mau apa? Lah lah kendang rene klosone ya beset kabeh bokonge bosok kok. Ngomong 250. Piye Pak? Tenan nih Mas. Alah tenan Pak. Tapi yo piye ora kuatan lho Lusi. Ora kuatan. Nglokor suarane elek. Mosok nganti 75. Halah lah Pak, sakmono iki kelakuane Pak. Dadi wis esuk deli sore tempe. Lah iya wong kok jelek iki ana ayo dipateni ae. Kaya ngono lho Pak Dilon to bodine mbombret-mbombret. Yo kenek ta Pak dirasane kuwi ora iso lah. Aku dhewe kaya ngene iki yo jane nguat-nguat lho Pak. Tapi lek jenenge wong urip ning alam donya kita. Hel. Omong apa kae mbombret-mbombret barang iki ngomong apa? Ora ne, Dik. Mak aku mulo kon tuku salah. Pak Sun salak pondok lo abot nang gowo rene iki lho. Wong sedina ora dikamplengi pipine kok ya ketagihan. Rumah sama aku 250 wong ning komplek 500 aku 250. Aku waplok kono ae, kaplok kono ae. Marahi nglunjak suwe-suwe wong lanang ngono kuwi. Modelmu kaya mangsamu. Tapi sisi apik ya, Pak. Bare bentuke mari ditetapi ya. Mulus apik lho, Mas. Mulus apa nih? Ora, Mas, Dik. Anu lho Mbak, nuwun sewu suarane lho Mbak. Suarane suarane opo? Ah, rupamu ayu aku senengane piye? Jariane ya nun. Lah, wis sae lho Pak ngene iki. Lumbu dolan Kolombo lho. Napa? Saka kono lho jajal sawah. Wis muak tengah lho. Mak rumangsamu. Iki ning daleme Pak Haji lho ya. Pak Haji ber mak. Iki Pak Haji Bu Haji mersani. Lah aku wis diomongi. Apa-apa ku nek dudu muhrime aja mak. Mbak Lucy bareng mbok ngenek-ngenekne rumangsamu. Apamu wonge ngene-ngene barengnya apamu dipirsani para tamu kok iso awang ping pindho no modelmu ku lho nyapa tak delok jarike kongkon Haji mungkin iki dangdut lah rokane ra oleh ning kene kok eh mbok grayai piye lapor critane enggak apik blas sing numpak sapa jarike ya aku jane yo mbiyen tak rumat Pak jaman tak rumat yo apik ya saiki piye ora iso ngrumat to Pak dhewe yo. Iya ya, aku jadi tadi wong lanang yo. Tahu kok kontraknya jarene? Pun kalau salep nang Blitar mriko. Karena aku ben wong resiko nek critane. Nggih resiko wong ganteng ngene iki lho Pak. Dadi wis enggak penak dadi anu ya Mbak, apa ki? Tak mau ngomong lambe iki lambe lecek ya. Yo ngene iki lambe rasani awakmu ning aku. Masak potongane lambene kan kaya badhuk sumur ngono. Ngomong iki kaya badhuk ngrasani jarene awakmu nyolong duite percil. Sapa? Iku pas dia ingin jarene maling yang gini tuh kan nyolong dia percel aku dia weh gini demok ibu kong ibu ju nih omonganmu mbak yeseng penak omonganmu mbak yeseng penak loh dik weh rasan-rasan ya rasan-rasan itu aku mbak Arani nyolong harga diriku jatuh harga diriku jatuh aku ini koncom koncom bendina aku dagelan pondok golek duit wong loro aku dikira nyolong duitmu gitu weh omonganmu weh bolone sapa tuh kono ki rumah saku kok kowe nek kancane dingene ngono kuwi lho kowe iki ora apa rasane apa nek mbak jarene kowe njukuk BPKB-ne BPKB-ne percil bojone arep mbok ngono kuwi bojomu arep mbak gedhe wong bojomu bokonge gedhe sisih rumah sana aku dikira gak gelem arep bojomu aku dikira gak gelem gelem kowe yo mangsa aku wong iso kok diplak aku ora muni piye-piye blas aku ngomong e ora lho muni opo ngerti lho asine iki wong loro gak guyub. Ndak iso. Ding mar nang ngono kuwi rasan-rasan kuwi. Sop. Rene. Mas jerewe wis rabet ta karo percil. Ngomong kecil. Masamu idane asline percil koyo kirek ngono tenan. Ngono. Eh, lah BPKB enggak apa-apa lah awakmu ngirekne aku. Heh, kapan aku rupamu koyo kirek. Kowe sepelekne ngono nek. Tak sepelekne lek kowe. Aku Banyuwangi mbok kirek-kirek nene kene. Santet wong ngomong lho Dik kapan. Apa nek liyane kirek ngomong. Dik iki ora jare kowe nang awi ta? Mlebu anu apa pedus saya yuda kan telu toh jare pas kue mulai pedus saya matang kah jangkrik boleh ngelak ngelanangi pedus kok kayak kacamu he uang kok sarob uang aku kewan toh dek kapan lah tak kacok cengelmu sosok dek lulu sorai sok ngomong lu sopo orang yang ngono kok pedus era tau aja kire pedus aku lo saya BPKB awak mengire-ngire ya ya wah sodok dilosor kowe malah. Sopo lah aku meneng ae lho aku rupung aku nesu nemen iki nesu tak sodok. Aku ora ngrasani jangkrik iki. Wong enek wong. Jenenge iki arek gadekne montore yo. Oh tanah Lucy ya bajingan suwe-suwe. Wah, ancane kowe iki sengkuni kok ketoke kowe iki. Lah salahe. Waduh-waduh tok. Lah terusno iya lho. Balu sih. Balu sih. Nggih dawuh Mas Sun, pripun kabaripun? Percele eta kene. Nggih, ten napa? Mau percele ndek sedan apik jane ora ya. Sedan to. Alah, sapu salah. Niku lek utakan kula. Ancane dalang iki bosok lambene ya, Dik. Asline gondrong ta nanu ya. Kita kok ngene karo Lucia. Dalange bosok lambene hubungan suwi asline. Ana hubungan suwi kan. Iya suwi. Iya nane. Eh karo sapa to, Lek? Karo sapa? Eh, kowe malah ngomongi sapa to kowe iki? Balik, balik, balik. Ngawur teko ngendi-endi. Lah Pak Sun nyalae. Anae ngopo? Lah Pak Sun nyalae ngono kuwi. Lah kuwi sedan mutran po, Duk? Duduk. Oh, udu mbok nggih. Iya nyapa nyilih apa ya ra oleh kowe ngono kuwi. Tapi diatur tembang ya, Mas. Mboten sah. Tuh. Iya ta iki. Tuh, nggih, nggih. Oke, oke. Oke. Iso mboten sah lho. Ya piye dalang nek koyo ngono ya. Lho kok ganti aku. Nembang versi Banyuwangi. Oke, jenengan nyuwun apa? Aku sing bawa sing lain daripada yang lain. Siap, siap, siap, Bos. Spesial buat Pak Haji dan Bu Haji. Selamat semua dan sukses. Mugi bibar wayangan diparingi kelancaran sedang. Amin. Malam ini live toh koyo e. Live. Live ya. Live nang live bersama Doho TV. Doho TV. Oke. Sing gak iso mirsani iso iki sok ngene, sok ngene, iki sok bar iki wayangan nek. Nggih. Tapi dawe mbae Pak Nur kurang gawe dagelan. Mboten sambel dagelan kok, namung dalang kali. Mbah Kakung napa Mbah Putri? Mbah Kakung. Mbah Kakung, Dik, Mbah Putri ngomong Mbah Putri telepon aku kok. Piye? Ya ngene lho, Mas. Lah dagelane tetep ning dalange ganti, ngono jarene. Mbah Putri ning ngene lemune, Mas, ngene. Ngene. Kuwi engko dagelane diganti jaranan critane Pak Dene Pak Nur. Niku Pak Dene niku. Pak Dene. Lah Budene ngomong. Budene ngomong. Piye? Wayange diganti elektron. Tapi gowo dagelan. Gowo dagelan. Oh alah. Jam piro ki lek ngomong? Iya jam 2 lah, jam 2 bengi wong sesuk dinginane dinginane ngomong. Ayo diganti apa neh? Ayo jajal. Tapi punane ngomong ini Mas, ya tetep wayangan. Cuma dagelane mengko ya diundang kon nyumbang ngono. Mboten nembang bayaran. Ndak oleh. Tapi Mbah Yute piye tadi Mbah Yute Pak Mbah Yute mau ngomongin ngene. Dadi Mbah Yute piye? Wis mati. Dadi ya gak omong apa-apa. Kira lagi donang ya. Ya. Apa pun. Nggih spesial buat penggemar Ringgit Purwo yang kamersane wonten dalem Sugeng Dalu. Yo! Enak. Jarene Banyuwangi. Nyanyi kancane kaget to. Oke, seluncing Mas. Mboten sah. Mboten sah iki. Mboten sah. Paling tidak ya awali setunggal kalih. Ya kula ngawi Banyuwangi opo ya enek ngonoan. Yo enak-enak kena yo te. Alon-alon biyen yo Dion. Iya yo Cil. Ora usah mbok jawab goblok. Meneng wae. Ya ya ra roh ae. Yo. Masan jenggelan tetek ngono ki apa? Lho. Napa? Ngono matne ya. Ben ra gogrok nemen-nemen. Suarane ye. Wae. Dipasne. Gak mentolo kita kayak ini. Padha apa umat dah? Nyapet toh. Gak mentolo aku padha. Ngono tok kok ora. Kuwi bae karo awakmu ndek anak sitok, Jo. Enggak ada. Mbak Lucy ya? Heeh. Ndek anak sitok ra nek ndek asik, Bos. Sing keri kene. Heh? Malah tak sing keri enak. Enak lho sakmene nyenil ngene lho, nyenil. Awake cilik ndase gedine tak dongane dadi tentara le, besok lek gedhi bledel ndase pakmu aku ngono. Awake cilik ndase gedhi anggere mlaku no krucuk, krucuk. Iya awakmu iki. Iya no aku no. Sing arep jadi. Cuk sini-sini wong awi ya. Ora to, aku trahe ngawir ya kok. Ya wis pokoke lek pacaran bojone karo Yudha. Sing penting sotel ya le. Nggih sotel. Napa niki sotel? Sotel sapa-sapa iso kentil. Nyaram biayi. Kowe jogete ora penak yo. Lah yo wis kok penak. Iki tak awakmu kok ana jogetan sing bocah saiki lho sing. Lho. Lho. Lho lho. Oh alah, alah Michael Jackson. Alah. Ini ora salah dulure Kadasen. Alah ngawur panunen. Ayo. Nyaram. Lho Pak. Cuma kan meneng kok. Oh alah, kayak ngene tadi. Aja obahe to. Ngapa nang obah? Masih angel. Saksirku. Obahe kan tane ngepasne yo. Omong ora bayar barang kok. Gratis. Ngene sos. Ya ya. Salahe kowe gelem karo aku. Sopo kepeksa timbangane nyanding kirek. Loh, Dek, Dek. Pak, kula tak mandhap mawon. Ya, Pak. Tinimbang kok kirek karo menungso kere-kere. Ya, apa to? Iki salah rungo. Timbang karo Pak Care. Oh, iya ya, matur. Rupane becik. Iya, iya, iya, iya. Krungu krungu koyo nek kine lho, kine. Care, care. Rupane becik. Ya. Masa koyo kirek ngono. Ndak. Mosok ora iso bedakno care karo ca karo kire ya wadah to masa iki. Nuswanto lah bener Pak Toh, bener Pak Toh burung goblok nah, mencolot, mencolot burung ini bisa Pak Toh hei, ini Pak Toh gak iso lho iki. Gak iso ora penak blas. Nek nek adik pas aku. Ya mbuh mlempem baling mbakmu. Mari ndek sore kudanan lho. Matere mak. Aku wong wedok iso jenggleng kok ora penak. Ya jalanku jenggleng. Kowe sing bawa yo. Heeh, sampe tak jenggleng. Aku. Apa kuat? Iki gedhi lho. Alah ra popo kok alon-alon ya. Ya. Lah ngene. Alon-alone. Iya, Sang. Banyuwangi. Ya nyampah mono. Ya ora, sampean lungguh. Lah piye? Sampean lungguh aku sing jenggleng. Heh? Sampean lungguh aku sing jenggleng ngono. Ya mosok ngadep rono ya ngater rono ora nang ngono lho. Kulon kono wetan sekara jenglekmu ya hebat tapi lho aku kok lah kok iso rai dikene kompor gas kok dik ya lah jenggleng tok ngene tok lah mak brus ngono e bersalahmu manggon kono rambutmu yang preman ya ae dhewe kok ora pas brus mang mambu ora mambu perang dadi loro sing apik napa Mas diperang dadi loro nggih benceng kula perang mriki perang dadi loro wong ngeten napa Mas iya no lah anu lho dik apik dik apik malah kaya sulak lho gila nih kan kaya tadi diot api api lah kena lho dek ngono wae engko ya Allah kok kaya kucingnya anakku nek ngono ngerawi bokmu kowe kaya mas aku wis api aja lho wis ngono wae dadi kon kon ngono karo bos yo ngene ngene lho separo sampai aja ngono kuwi api ngene bos hooh api masa kaya cah culun mas aku ya api ya api ganongan yo api api ngono malah ganteng lho ya ampun gantenge percil lho lah kowe mesti nguyai idoni lah api ya mbak ya si api ya api ning Ponorogo nek prenan ganongan ki rambutnya yo ngono kuwi suwe-suwe anu si Rayo kaya pincuk ya iya aimu ya kulan kono kulan kono wetan wah elek tenan pak alah alah sekoro lor lan kedo lalas angker sayang belam ayo dek dek dek biangan belam ayo dek dek biangan nah, bareng bareng bareng ayo aja takon seneng susah gak ngerti Taman Sari Nuswantoro. Kepelanjangan ku melari ke Taman Sari Nuswantoro. Usah napa lanjutke ya nggih nggih napa manut manut to kowe kok lungguh ah lah kula anu ndonga gak juga bolak-balik ndonga lah ngene gak tak dungani nenek apa-apamu sing tanggung jawab sapa wis ora enes ndonga iki lha sing ndonga Pak Haji dhewe meneh barang alus sing teko sing nolakne raku apa kuat Allah apamu to ndonga aku oh barang alus kaya glepung barang tunggal kuwi Pak iya no Niko kan napa cara nganu ki gamelan. Ah, dhisik cara kulonan kuwi jinemane. Jinemane. Nggih, leres. Lah niki musike nggih, Bos. Ah, iya napa. Ya. Wau, pantunane napa nggih? Saking Gusti wau. Napa to? Anu, aja nguber. Aja nguber. Aja nguber. Nggih, Gusti wau. Saget. Sinten sing kula belajari? Lah, Mbak Lusi kan ya iso ta? Mbak Lusi napa sinten? Niki kula sampun napa malih? Terus. Terus ya iki ya Mbak Lusi ya iso. Aja kita tetep. Nah, kula sing sing masuk-masuk iki lho sing nom-nom lho. Lah ya Mbak Lusi ya masuk kok. Ben Mbak Lusi sik. Mbak Lusi iki pamundutane Gusti Mbak Lusi. Ora ora. Ora ana lho cengkok-cengkoke piye lho swara wedok lho. Nadane nadane Mas. Engko tak sambung. Ya ya nadane wedok gak apa-apa. Sing usah riko kadek ngaling-ngaling maneh. Padha nadokne kancane. Wis pasti lho, wis pasti kupingmu lho katarak. Kupingi kencing manis goblok. Nadane apa nadane? Iki lho Dranto. Sing usah riko katik ngaling-ngaling maning. Alasan kalur. Kuwi ora isi sapa to kuwi jane. Nadane keduren lho. Halo kene kene. Pamasok kuwi ya apa iso? Alah, sangke kuwi ora iso. Nadane ya. Sing usah riko katik aling-aling maneh. Bener lho ning kono. Alas. Ya ora. Ya ora. Duren, Pak. Alah. Duren, Pak, sebelah. Cari-cari. Ya baik-baik ya lah paling aku iso. Ya jalan, jalan apa ya? Sing usah riko katik aling-aling maneh. Jajal ya, jajal ya. Tunggal. Ya, ini ini delok. Jogete ngene kudu. Nadane jogetane, Dik, warano. Anu dangdut ya, dangdut. Suarane mendesah kaya Pak Sun, Mas. Kaya mau. Dadi sing ngrungokne kita merangsang. Bisa ora? Gile lah. Dianggo. Oh yes. Oh no, yes. Oh yes. Marai ngono lek njuk. Wong marai. Iki lho jerene bose kon ngono. Nggih to, Bos. Iya. Mosok kok au-au. Lek ora, wis akeh kula tak tapuk lambemu tenan. Ben kita sangar lho, Dek, dadi sing ngrungokno seneng lho. Lah lah lah. Urung. Dienggo paran riko nguber demene. Dong welas ison melebihi tantang tung tang tang bisa kecil kecil izin aku ndang to kok nek Pak Haji ka lo ora ora tak tutupi kok tak cungne ngono ora ora ora piye kurang mendesal soalnya urung wayahe mundur ya lah piye ndek ndek set nun saya lho Rama nun saya lho iki rada lah lah lah ya to Ini si dia lho Sing mendesak deh Rodok sini Rodok munggah si dia Masuk lah Yo Yo Dianggo Maren Iko Duduk Patuh patuh Duduk patuh patuh Patuh Iki klepedol iki patuh kita Lah ya suarane Iki lho bos yang ini lho Yang genah iki klepedol Masa goyang ya suarane Piyoh, piyoh. Gak kena bos iki benane gak kena iki. Aluang sing cilik-cilik lho kita iso. Sing cilik nandai lho iso. Nandai iki to. Bajal nandai. Masuk iki. Ora. Aluang sing polos-polos ngene iki. Jangkung, Dik. mlakune ngono. Tarunge ngalung. Alah tenan iki. Iki cara ngono muse untulan napa ek tebias iso. Ireng. Lha lek ngene genah tak rumat sik ngono lho. Lha lek kuwi opo? Eh, iki bawah humor ya. Bene. Lah masih prana, Dik. Wah, dawur ngene. Ya Allah, ya Yut, mosakne Yut lek dingene kok kene, Dol. Lah iya, Mas. Kaya midodari gonceng kirek. Rotok Dik, rotok Dik. Pak cari Dik ngodore iki rek. Iki rotok rotok diundur nih. Masuk. Ya pile Dik. Yo jan. Sing wedok dhuwur kaya ning pasar nyangking pot ya. Lah iya, sing lanang ya takir plontang. Tak bacok lho kowe. Ini apa lho mbok ngono ne bareng? Eh? Mbok ngono. Ya didusi sik sak durung ditarungne rotok Dik. Rotok Dik, masuk nek iki Dik. Dikopo iki kaya ali. Yang sapi kok kaya ali anu to. Kaya banyak pitik to. Lek balu sidung kaya banyak. Nih baru sih lo di sana. Cek. Iki rada maju ngene maju. Nah, iki rada ngene. Set ngene. Aja lali lho, Dek. Oh iya. Yes. Lah ora. Nadane. Ya, kira. Dianggo parah. Wah, masuk nek iki. Op, aja sik aku rung nyawang kok. Gerak sik. Dek, gak nggo HP kamera. Ora nggo wae. Di syuting jane. Ge apa? Nggo delok-delokan nek arep turu. Sesel. Rata dek. Kowe iki ndek. Ngene lho. Eh Caca sing nggawa kamera nganti syuting nggo delok-delokan arep turu. Ayo Caca, nyanyi. Di ayo. Di anggo. Ya, ya ngono. Sapa? Mong welas. Lah. Yo, rada kena. Lebih welas. Tak anggo. Dek. Dek. Ora roh ngarepe Dik. Krembu. Kuwi jogetan lebat. Kuwi urung lak iki. Apa iso? Pedhot musuh iki pokoke. Masak iki no BK Thailand iki kok iki. Jajal lho Dik. Jajal. Pisan. Pisan tok lho pisan tok. Pokoke ora pokoke mboten niki lho mboten buani pokoke mboten buani. Pisan. Goyangane. Hei, buani. Mah. Siapa yang terlalu? Olahraga kok. Kita tambah 500. Ya, dek. Tuh, ngalih saya ikut khusus aku gitu. Lala, aku yo. Dek, aku kau dengan guri ya. Nyawang. Ya. Raten dek. Masuk. Cek lagi. Sing nakal lagi. Nah, gini. Siang kok ni ya. Jajal tak isi dia, sih. Nah. Tiangku parang riko ngoperdemani nomelas ison ngepih wah maju ini nyapa tau ini polahmu lho nah enak gelo ngono tok wong aku ki lho iman sing kuat ora mungkin wong iku kudu duwe adek kowe ngono kowe ora tau ngaji ya kaya kowe ngono ha adek lho conto ya wah tenan kowe ngomong kuat lah lah iman kuwi kuat dagelan saleh padakne ya dienggo urung apa-apa geblak diapurmu bisa kaya ngono ngomong ya ge walau sih lengkap tenan ta nggih ya rugo jembane gegrek kabeh kok enggak tak ana merotol kok saiki kowe kok sia-sia karo aku nyak enggak yuk rumah sama mbak anggo apa kok enggak iku ramane modelmu ora ra wis ngono apa aku to mbak wis mbak ora gelut ya waplok ngono waplok yang kalau mundhek kapanan ngaplok panas iya wis ora wani Ora mana? Muten, Mbak, muten. Suti. Lu melet-melet ngelok nih, melet-melet. Ya krek iso malah melet-melet lho. Bocah meneng melet-melet, dia kok nesu malah mbok peleti. Ora. He, kayak gini. Sumpah, lepas macam rono. Ora, sumpah. Lah, balik pada. Lo meringis neh. Lo kuwaplok kono ae. Duto ya omong apa? Meringis malam. Ene wong nes wis dine. Heh. Enten apa, Pak? Ora ono. Heh? Ora ono. Dek. Lo tak warai. Akone mau lo kon marai. Piye diwarai piye? Warai. Oh, alah lus. Ora mani aku. Mau. Engko dikampleng aku. Ora, sing tanggung aku. Tenan ya. Iya, malang krik. Heh, lus. Malang krik sik lo. Sikil begagah. Mlaku. Etek. Mesti lo yudai geting aku. Eh, lus. Kowe aja lakmu celok lus bulus. Celok si busi kowe iki. Gayamu tok, yamu tok. Ora magri nyeklekno gapet. Ora nyegri ra duwe duit. Kowe kuwi, ya kowe kuwi. Serandale guang idul bakal iki dhewe kumpul lu serandale guang ulon bakal dhewe kelakon wato-wati sandalan kuat moto kuat ati gron jalan mangsamu apa mangsamu lu Agustus dik Januari putus gak putus hari ini lu dunia tidak selebar atok kolor daun kelor lus kembang klepu ah iki lho sing tanteni kembang klepu mati satu tumbuh mbokmu tumbuh seribu ayamu kowe ora serok rasuk lah iki lho iki sing ngene to nah iki lho tanteni iki iki iki lho anumu ya. Ora serok, ora sotel, ora wajan, ora melok, ora kendel, ora doyan iki lho gambarmu. Garem. Wes marem ngono iki. Wes kok kenean ana. Ora serok, ora sotel, ora wajan, ora melok, ora kendel, ora doyan iki lho gambarmu. Kan mati penting. Ayah ning kowe. Ora, kelah. Nyapa? Kaya lanang-lanang dhewe. Provokator sengkuni. Nyapa? Kaya lanang-lanang dhewe muni. Ora ana sing ngaku. Sapa? Wes emak terus kenal. Ora lek dikon moe. Alah. Nyapa? Malah nemen kowe iki. Bagelan lawas kuwi ya. Ora kae percil. Ndak. Wis. Eh, sinden andinge klopo to. Ya sing nyantem karo ngawung Mbak Lusi. Mboten nate. Mboten tau ya. Mboten nate kula mboten. Napa? Apa, Bas? Ngambung Mbak Lusi, Bas. Lah, sampean ki enak ta diokon-okon basa lah. Piye, piye napa? Aku kan ngambung sampe ora apa-apa iki ning dhuwur panggung kita ya adalah mitra kerja. Tak lilani kowe ngambung aku ning sesone dagelan ilang ndas yo dinyalahne aku. Bose. Ora apa-apa, Dik, kok ganti nendas pitik ngene. Dagelku yo kukuruyuk tok ana kowe. Kinto tangku tang tan sak iso lelati. Narbu koroso tentrem hangayomi. Tata susila tapi tulodo di sabah bete iku sarabungan jadi baik ya untuk kaya kue kami burik kamu dayan itu laksa keipok semoto rahayu setia tentrem hanya yomi foto susilo tadi tepo tulodo sabah pete iku sarabungan kudu tadi sama murid kuno kaya kue itu murid kabudayan itu laksa keibon samon rahayu setyo lagune dalan anyar nggih. Siap. Apa Banyu Langit? Banyu Langit. Banyu Langit. Banyu Langit. Ya. Alah lah banyu langit enak. Ayo nyanyi banyu langit. Banyu langit ya terus Pak. Siap. Suara entut angin, angin. Lah ya entut angin sing mambu lah entut to, Pak. Masalah e rambok nget kok. Ya mambu ra dienget. Banyu, banyu. Suara angin, angin kang reridu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Oke. Pengen nangis ngetokke aloh ning pipi. Suara waro senajan mongono mimpi. Kuwi ngene ada dhuwur. Nggih, nggih. Kuwi kuat ada dhuwur. Banyu langit. Wetok ning dhuwur. Iya, Sultan. Kuat-kuat. Saya dijajal nang burung dijajal kok tak tepung piling pisan. Banyu langit iki berdel. Banyu langit, banyu langit. Sing ngono. Eh, kuwi swara dhuwur. Ayo. Banyu langit sing ana ndhuwur kayangan watu gedhe nanda kalingan terus mendengi percil pegambar gedhowur ae bledas gorane kancane ya tapi bersama kita siapa? Bersama Kidung Mangga pimpinan Kisun Rondong. Hadirin sekalian, yan bersama Kidung Mangga pimpinan Bapak Sun Gondrong. Drong. Yuk kita sambut Pak. Larap apa tau wong jenenge kok kan bebas ta. Ot penampilan lagu berikutnya. Nyah. Dan buat Bapak Ibu hadirin semuanya. Nyah. Silakan menikmati hidangan yang disiapkan. Kan. Ada rawon, won. Soto. Tu. Tempe, keripik, kriuk pastinya. Juga ada makanan pencuci mulut. Lut. Ada apel. Pel. Semangka. Kak. Dan juga jeruk. Kecut, Bro. Dan buat adik-adik yang di sana. Nah. Hati-hati. Di. Nanti bisa kecantol. Suwek, Bro. Yuk. Kok malah. Ini gara-gara nggih, Mas. Nggih, ngeraken.